rasanya. Kalau orang dilanda cinta, hati gundah dan gulana karena si dia yang membidikan panah asmara. Inginnya melamun, malas apa-apa. Aduh penyakit, penyakit cinta. Begini rasanya kalau orang dilanda cinta, hati gundah dan gulana karena si dia yang membidikan panah asmara. Inginnya melamun, malas apa-apa.